Ramadan tiba, penuh sukacita. Mari sambut dengan berbanyak ibadah. Kumur setelah sahur, setelah berbuka. Kumur dengan engkasari. Bau mulut pun hilang, sariawan reda. Puasanya mandang lancar. Kumur dengan engkasari. Engkasari, sejak tahun 1940 dari Kimia Farma.